Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Pembahasan yang lalu kita masih pada beberapa faedah seputar al-talab yang menjazamkan fi'il mudhari'. Dan telah kita katakan dipersyaratkan tambah saja Ahmad. Syarat talab menjazmkan fi'il mudhari. Apa syaratnya? Aman. Nah, fi'il mudhari'nya muncul redah min alfa. Terus wa qasida bihil jaza. Baik. Apabila tidak diinginkan jaza padanya, maka apa yang terjadi pada fi'il mudhari'? Harus marfu. Contohnya khud min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Taib. Nah, di sini diinginkan bukan jaza tapi pensifatan sedekah. Taib. Kemudian untuk kemarin jawabun nahi, khusus untuk jawabun nahi ada persyaratan apa, Mbak Umar? Nah, ditakdirkan syarat adanya yang digandengkan dengan lanafiyah. Kemudian dalam keadaan maknanya sahih. Kalau ditakdirkan syarat kemudian adalah kok maknanya tidak sahih, maka berarti tidak benar penjazmannya. Yang keluar dari syarat ini apa contohnya? Yu'dina birihi thum. Tayyib. Fala yaqrabanna masjidana yu'dina birihi thum. Ini untuk lafaz yang masyhur. Tapi sebagian meriwayatkan dengan jazm yu'dina. Makanya kemarin siapa? Kisai menyatakan tidak dipersyaratkan. Namun tidak dipersyaratkan harus syarat itu bergandengan dengan la. Cuman ini menjadi jumhur. Nah, adapun untuk contoh yang keluar dari persyaratan dalam ayat apa? Wala tamnun tastakthiru. Ini terakhir kemarin kita ambil itu. Wala tamnun tastakthiru. Di sini tastakthiru marfu'. Kenapa? Karena ketika ditakdirkan nam syarat dan bergandeng dengan la menjadi apa? In la tamnun tastakthiru. Nah, ini tidak betul maknanya. Jadi maknanya menjadi salah. Sehingga tastakthiru dalam keadaan marfu, dan ini yang terjadi ijma' di antara qurra'us sab'ah. Dan tastakthiru i'rabnya apa berarti? Nah, jumlah fi mahalli nasbin hal. Takdirnya wala tamnun mustakthiran. Taib, sekarang masih berhubungan dengan ayat tersebut, karena sebagian membaca dengan jazm, tas takfir, atau dengan sukun lebih tepatnya. Qala fa in qulta fama tasna'u bi qiratil Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala tastakthir bil jazm. Qultu yahtamilu thalathata awjuh. Nah, dijawab oleh Ibnu Hisham bahwasanya punya tiga kemungkinan. Ahaduha an yakuna badalan min tamnun. Ka'annahu qila la tastakthir ay la tara ma tu'tihi katsiran. Naam, yang pertama sebagai badal dari tamnun. Wala tamnun, naam, la tastakthir. Ya, wala tamnun, wala tastakthir maksudnya. Jangan engkau mengungkit-ungkit dan jangan pula engkau menganggap bahwasanya yang engkau beri itu banyak. Naam. Tayyib, dan badal ini jenis badal ishtimal. Tayyib. Wahadal wajhu ikhtarahu Abu Hayyan mustadharahu As-Samin. Dan maknanya hak ikhwan fillah. Di sini juga larangan apa? Untuk menghitungkan, juga larangan untuk melihat apa yang telah dia berikan itu banyak. Wa thani an yakuna qaddara al-waqfa alayhi. Liqaulihi ra'sa ayatin fasakkanahu li ajli al-waqfi. Thumma wasalahu bi niyyati al-waqf. Yang kedua, ifanifilah ditakdirkan wakaf padanya. Walatamnun tas takfir, wakaf di situ. Dikarenakan itu adalah apa? Adalah ra'su ayah. Ini istilah sebagian ulama ifanifilah untuk menyebutkan akhir dari suatu ayat dengan ra'su ayah. Fasakana. Nah, maka disukun. Li'ajlil waqfi thumma wasalahu bi niyatil waqf, kemudian digandeng dengan niat waqaf tetap. Wala tamnun tastakthir. Jadi disukun karena waqaf, bukan karena jazm. Ini alasan kedua. Masalit an yakuna sakkanahu litanasubi ru'usil ay. Jamak dari ayat. Nah, disukun untuk apa? Menyesuaikan dengan akhir-akhir dari ayat. Wahia fa'angdir fa'kambir fa'tahir fa'hjur. Kemudian apa? Tas takfir. Jadi semuanya disukun, maka ini ikut disukun untuk munasabah. Jadi sukunnya lil munasabah. Baik. Dan yang dimaksud dengan ru'usul ayah, nah, ay awakhiruha, yaitu akhir-akhir dari ayat. Akhir dari ayat. Wasumiyat bidzalika wa in kanat akhira ta'adduban bi'adami tasmiyati ma fil Qur'ani akhira. Dan dinamakan yang demikian walaupun itu di akhir. Yang diinginkan adalah akhir dari ayat, tapi dinamakan dengan ra'su, ra'su ayat. Maka ini butuh juga istilah yang seperti ini, butuh kita apa? Kita pahami dengan baik ikhwan fillah. Karena terkadang kita anggap ra'su ayat berarti apa? Ujung, ujung atau awal dari ayat. Ternyata para ulama menggunakan istilah ra'su ayat adalah akhirnya. Ta'adduban, ya, sebagai bentuk adab terhadap Al-Qur'an, di mana tidak mau menamakan pada Al-Qur'an itu akhir. Fakanal akhiru minha awalan. Na'am, ziyadatun fil i'tibar. Ziyadatan fil i'tibar. Maka, ya, jadilah akhir dari ayat tersebut sebagai awal untuk apa? Menambah dalam i'tibar, dijadikan akhir seperti awal, dalam artian untuk seorang mengambil pelajaran darinya. Wa bihadza ta'lamu suquta qauli man qala sawabuhu akhirul ay. Dengan ini engkau ketahui jatuhnya perkataan orang yang mengatakan yang benar adalah akhir dari ayat. Karena sebagian mengkritisi Ibnu Hisham ketika Ibnu Hisham mengatakan litana subi ru'usil ay, atau tadi likaunihi ra'sa ayatin. Ada yang mengkritisi yang benar adalah akhir ayat. Maka dijawab dengan penjelasan tadi, Memang sebagian ulama menggunakan istilah ini. Nah, ra'su ayah maksudnya adalah akhirnya sebagai bentuk adab. Oleh karena itulah Syabu Bilal hafizahullah ta'ala katakan di akhir, walladhi yadharu annahu istilahun istalahu, ya, istilahun istalahu alaihi annahu sammu awakhir al-ay ru'us al-ay wala musyahah fil istilah wallahu a'lam. Nah, ini kesimpulannya. Intinya apa? Mereka menggunakan istilah, ya, menamakan akhir-akhir dari suatu ayat dengan ru'usul ay. Sehingga tidak perlu kita berselisih dalam suatu istilah. Dan ini kaidah la musyahah fil istilah. Kalau itu hanya sekedar istilah, tidak perlu kita ributkan. Sebagaimana sebagian ulama membuat istilah sendiri untuk nama mereka dalam kitab-kitab tertentu. Sebagaimana tadi malam untuk Az-Zailai. Naam Az-Zailai, nah, mengistilahkan naam hadis gharib. Apa maknanya gharib menurut Zailai? La asla lahu. Taib. Ini tiga jawaban ikhwanifillah untuk penjazaman atau disukunnya tas takdir pada qiraah Hasan Al-Basri. Nah, tapi qiraah naam sab'ah dengan apa? Dengan rafa. Baik. Berarti selesai kita dari naam amil jazm yang pertama yaitu talab. Ingat-ingat ikhwan fillah, seputar talab ini pembahasannya lumayan panjang. Naam untuk talab untuk murajaah. Kemudian kita masuk pada naam amil jazm yang kedua. Atsani mimma yajzimu fi'lan wahidan lam. Yang kedua yang menjazmkan satu fi'il adalah lam. Wa hiya harfun yanfil mudhari'a wa yaqalibuhu madiyan. Yaitu huruf yang menafikan naam makna mudhari' dan mengubahnya menuju makna madi. Oleh karena itulah dinamakan dengan harfu qalbin. Berarti lam harfu nas harfu nafyin wa jazmin wa qalbin. Taib. Ayan fi hadatsal mudhari'i fa fil kalami ijazun bi hadfil mudhaf. Naam, berarti makna yang fil mudhari'a maksudnya apa? Menafikan apa hadatsal mudhari'i, yaitu kejadian yang akan datang atau waktu. Naam, menafikan naam waktu dari fi'il mudhari' tersebut, mengubahnya menjadi waktu madhi. Wa yaqlibuhu madiyan ay yaqlibu zamanahu madiyan. Wa hadha madhhabul mubarrid wa aktsarul mutaakhirin fa hiya innahum na'am tasrifu ma'nal mudhari'i ila ma'nal madi tuna lafdhi. Na'am. Di sisi kebanyakan mutaakhirin, nah, bahwasanya mudhari' qanifilah mengubah makna bahwasanya lam mengubah makna mudhari' menuju makna madi. Tapi apa? Tidak mengubah lafadznya. Wa anal asla yaf'alu fa dakhalat alayhi. Naam. Wa sarrafat ma'nahu ila al-mudhi. Wa baqiya lafdhu ala ma kana alayhi. Naam, lafadznya tetap. Tapi ketika kemasukan lam, naam berubah maknanya menjadi makna madhi. Tayyib. Qala wa dhahaba qawmun minhum al-jazuni ila anha tadkhulu ala madiyil lafad fatasrifu lafdahu ila al-mudari'i duna ma'na wa nusib hadha ila sibawi. Dan sebagian kaum diantaranya adalah al-jazuni mengatakan bahwasanya lam ini juga masuk pada na'am fi'il yang lafadznya madhi. Kemudian mengubah maknanya, mengubah apa lafadznya menuju mudhari. Jadi asalnya madhi kemudian lafadznya apa diubah menjadi mudhari tapi maknanya tetap. Berarti kebalikan yang apa? Yang pertama. Kalau yang pertama tadi mutaakhirun juga apa mubarrid hanifillah, memang lam masuk pada fi'il mudhari. Na'am dan mengubah na'am zamannya yang asalnya menunjukkan zaman apa? Hal atau istiqbal menjadi zaman madhi. Tapi lafadznya tetap lafadz mudhari. Cuman sebagian yang lain, na'am, di antara jazuli dan dinisbahkan kepada si bawah ini, bahwasanya masuknya kepada lam fi'il madhi. Nah, kemudian karena kemasukan lam afanifillah, nah diubah menjadi fi'il lafadznya mudhari' tapi maknanya tetap madhi. Kebalikannya. Tapi ini pendapat yang tidak masyhur di kalangan kita. Misalu dzalika ka'an yaqula syakhsun qama zaidun. Fataqulu lahu lam yakum. Ya. Seperti apa? Seorang mengatakan qama zaidun, Zaid telah berdiri. Kemudian engkau mengatakan kepadanya untuk membantah berita tersebut, lam yakum, dia belum berdiri. Naam. Fa hiya naam sarrafat lafdzul madhi ilal mudhari'. Maka lam di sini naam mengubah lafadz madhi menuju lafadz mudhari', tapi maknanya tetap madhi. Tayyib. Wa wajhu bi anna al-muhafadha 'ala al-ma'na aula min al-muhafadha 'ala al-lafadz. Naam. Alasan pendapat yang kedua ini al-Hanifillah bahwasanya memperhatikan makna itu lebih utama daripada memperhatikan atau menjaga lafadz. Ya, penjagaan terhadap makna itu lebih diutamakan daripada penjagaan terhadap lafadz. Ini alasan pendapat yang kedua. Tayyib. Qala sahibul Jaladani wal awwal huwa sahih li'anna lahu nadhiran wa huwa al-mudhari'ul waqi'u ba'da law wal qawlu tsani la nadhira lahu. Ini wajh tarjih. Kalau dia dari sealasan, alasannya sama. Alasannya bisa. Cuman kebalikan saja. Cuman di sini ada sisi tarjih yang lain, apa? Bahwasanya yang pertama itu sahih dikarenakan ada kesamaannya pada kasus lain. Yaitu apa? Mudhari' yang jatuh setelah lau. Fi'il mudhari' jatuh setelah lau, berarti maknanya menjadi makna apa? Menjadi makna madhi. Sedangkan pendapat yang kedua tidak ada yang menyamai, di mana na'am suatu fi'il madhi lafadznya berubah menjadi mudhari' tapi maknanya tetap madhi. Ini tidak ada yang menyamai. Dan terkadang khonifillah seorang mentarsih na'am dengan munculnya beberapa kasus yang sama dengan hukum yang sama untuk menguatkan. Berarti pendapat yang masyhur yang sering kita pakai itulah pendapat yang kuat dalam masalah ini. Qaulika lam yakum wa lam yaq'ud wa qawlihi ta'ala lam yalid wa lam yulad. Ahmad i'rab bisur'ah. Tayyib. Lam yalid wa lam yulad, syahidnya yalid, fi'lun mudhari'un majzumun bilam wa alamatu jazmihi as-sukun li'annahu fi'lun mudhari' sahihul akhir. Demikian pula yulad. Tayyib. Ini yang pertama lam. Kemudian yang kedua, karena hampir serupa ikhwan fillah, kita ambil as-salis lamma. Lam salis dari keseluruhan. Yang kedua maksudnya setelah lam tadi, lam dan lamma. Ini nah memiliki keserupaan. Juga memiliki beberapa perbedaan. As-salis lamma ukhtuha. Ya, maksudnya lamma yang merupakan apa saudaranya lam tadi. Karena lama ada beberapa macam. Nah, kita baca di ta'liq. Perkataan ukhtuha ihtirazan min lamma allati bima'na hina wallati bima'na illa. Tayyib, jadi lamma ada yang bermakna hina, ada yang bermakna illa. Dan yang dimaksud dengan lamma yang menjazmkan adalah lamma saudaranya lam. Tayyib, ada pun yang bermakna hina dan illa ini bukan dimaksudkan di sini. Kenapa? Li'anna hataini la yalihimal mudhari'. Dikarenakan dua dikarenakan dua kalimah ini ya setelahnya tidak bisa berupa fi'il mudhari'. Qala li'anna lati bima'na illa la tadkhulu illa ala jumlatin ismiyah. Bermakna illa mesti masuk pada jumlah ismiyah. Nahwu in kullu nafsin lamma 'alayha hafid. Berarti apa maknanya? Ma kullu nafsin illa 'alayha hafid. Nah, karena in di sini in bermakna nafi. Tidaklah. Nah, semua jiwa kecuali atasnya apa? Penjaga. Ada yang menjaga. Itu mencatat amalan-amalan yang tidak ada yang hilang. Dan ini faedah penting karena banyak kita dapati dalam Al-Qur'an kan itu. Lamma yang bermakna illa. Dan itu mesti masuk pada jumlah ismiyah. Au alal madhi lafdhun la makna. Atau pada apa? Pada fi'il madhi secara lafad, tidak secara makna. Nahu anshudukallaha. Anshudukallaha lamma fa'alta. Ai illa fa'alta. Wal makna ma as'aluka illa fa'illa fi'lak. Ma as'aluka illa fi'lak. Aku tidak memintamu kecuali apa? Perbuatanmu. Ya, tidak memintamu kecuali engkau harus melakukannya. Tidak ada permintaan lain. Ini maksudnya. Berarti yang masuk pada na'am lamma bermakna illa itu kemungkinan jumlah ismiyah atau apa? Fi'il madhi yang apa? Yang hanya lafadznya saja. Tidak diinginkan maknanya. Ya, alal madhi lafdhan la makna. Kemudian wallati bima'na hina la yaliha illa madhin lafdhan wa makna. Adapun yang bermakna hina tidaklah setelahnya kecuali fi'il madhi secara lafadz dan makna. Ini bedanya bermakna illa dan hina. Kalau illa tadi yang masuk padanya madhi lafadz saja. Kalau yang bermakna hina yang masuk padanya madhi lafadz dan wa makna. Nahu walamma ja'a amruna najaina hudan. Yani hina ja'a amruna tatkala yang telah datang perintah kami najaina hudan. Nah, perintah untuk mengadab kaum siapa ini? Kaum 'Ad. Najaina hudan, maka kami selamatkan Hud. Tayyib. Jadi lamma ada tiga macam yang telah disebutkan di sini. Lamma yang merupakan teman lam, harfu nafyin wa jazmin wa qalbin. Nah, dan lamma bimakna hina serta lamma bimakna illa. Tayyib. Kaqaulihi ta'ala lamma yaqdi ma amara. A'rib surah. Lamma yaqdi ma amara. Zakaria. Lamma harfu nafyin wa jazmin wa qalbin. Jadi fil mudhari' majzum bi lamma. Nah, wa alamatu jasmihi hadfu harfil illa. Tayyib. Ma Tayyib. Lamma yaqdi ma amara. Ma isim mausul mabniun ala sukun fi mahalli nasbin maf'ulun bih, amarah fi'lun wa fa'il. Naam jumlah fi'il wa fa'il. Amarahu fi'il. Naam wa fa'il wa maf'ul aidan. Naam. Fa'ilnya mustatir taqdiruhu huwa. Naam jumlah fi'liyah fi mahal la mahala lahu min al-i'rab silah mausul. Wal 'aid. Wal 'aid. Ha? Amarahu lamma yaqdima amarahu. Aidnya mana? Namun mustatir huwa. Ha. Aidnya mana? Aid adalah dhamir yang kembali ke isim mausul, berarti apa? Ha? Apa Abdullah? Ha, nah, dhamir muttasil ini ha. Tayyib amarahu kan kembali ke ma. Tayyib. Wa qala ta'ala bal lamma yadhuqu 'adab. Tayyib. Muhammad. Naam. Bal harfu idrab intiqali. Naam. Untuk berpindah. Nah, yang perlu diperhatikan di sini di akhirnya hanifina. Lamma yadhuqu adabi. Nah, perhatikan ketika kita membaca adab dengan sukun, maka Anda akan tahu bahwasanya di situ ada na'am ya yang mahdhufah. Tapi kalau kita perhatikan asalnya ketika wasal adabi ternyata. Padahal kalau seharusnya apa? Yadhuqu adaban. Kalau di sini adabi berarti ada yang mahdhuf. Nah, makanya adabi na'am maf'ulun bih mansubun wa 'alamatun nasbin fathah muqaddarah 'ala ma qabla al-ya'il mahdhufah. Takhfifan mana amin zuhuriha ishtigalul mahal biharakatin munasabah. Kemudian waliya mahdufah mudhafun ilaih fi mahalli jarrin. Tayyib. Ini diingat-ingat, banyak dalam Al-Quran seperti ini. Nah, dihilangkan litakhfif. Qala wa tusyariku lam fi arba'ati umur wa zada ba'duhum khamisan. Sebagian menambah yang kelima. Berarti ada lima. Nah, empat perkara itu apa? Wahiya al-harfiyah wal-ikhtisas bil-mudhari' wa jazmuhu wa qalbu zamanihi ilal-mudhi. Sama-sama huruf, sama-sama khusus untuk mudhari', sama-sama menjazmkan, sama-sama apa? Mengubah zaman menuju zaman mudhi. Kemudian yang kelima, jawazu dukhuli hamzatil istifham 'alaiha. Bolehnya masuk hamzah istifham pada apa? Pada lam dan alamma. Berarti alam dan alamma. Wa in kana fi lam aktsar. Walaupun pada lam banyak. Wal aktsar kaunul hamzatid dakhilah ala lam litaqriri wal i'tiraf bima ba'da an-nafi. Dan mayoritas ya, keadaan hamzah yang masuk pada lam itu litaqrir wal i'tiraf. Untuk menetapkan dan untuk apa? Mengakui bima ba'dan nafi, apa-apa yang ada setelah nafi. Fayujabu bi bala. Maka dijawab dengan bala. Wa qad ta'ti li ghairi dhalik kal ibtanahu alam ya'ni lil ladina amanu. Dan terkadang datang apa? Makna yang selain itu seperti ibta. Kal ibta. Naam. Taib untuk menunjukkan apa? Lambatnya. Tayyib. itu menunjukkan lambatnya, belumkah tiba waktunya bagi orang-orang yang beriman. Nah, ini ibtah. Alam ya'ni lil ladina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Ya, belumkah tiba waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk apa, mereka menundukkan hati-hatinya mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ini persamaan yang kelima, diingat-ingat. Nah, saya kira tadi sampai pada perbedaan. Saya tak tahu bagaimana.